Pertanyaan, apakah boleh mendengarkan nasyid? Nasyid yang menyebar di zaman-zaman sekarang ini, yang disebut dengan nasyid Islami, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang baru, yang kemudian disandarkan kepada agama kita, agama Islam, padahal bukan dari agama Islam. Tidak pernah kita tahu Nabi dan para sahabatnya melantunkan nasyid Islami seperti yang ada di zaman sekarang ini. Yang ada di zaman dulu adalah al-ash'ar atau syair-syair. Itu yang ada. Dan mereka tidak melantunkannya dengan model nasyid Islami sekarang ini. Karena nasyid Islami sekarang ini dilantunkan seperti lagu-lagu pada umumnya. Dilantunkan seperti lagu-lagu pada umumnya. Sementara syair-syair yang ada dibaca dengan bacaan biasa atau dengan model bacaan-bacaan syair dengan salikoh Arabiyah, umumnya orang-orang Arab yang biasa membaca syair dengan tariqah tertentu, ya, seperti yang kita dengar terkadang di beberapa rekaman, ya, tentunya kita mungkin pernah mendengarnya, ya, secara umum. Misalnya Manzumah Nuniyah karya Ibnu Qayyim rahimahullah, atau misalnya Sulamul Wusul karya Hafidz Al-Hakami, atau yang lain, terkadang ada rekaman-rekaman dibaca dengan gaya bacaan tertentu, tidak seperti kita baca kitab. Nah, kalau seperti itu dibolehkan, karena itu adalah tradisi sejak dulu, tradisi masyarakat Arab sejak dulu, dan tidak ada pengingkaran dari para ulama kita rahimahumullah. Berbeda dengan nasyid Islami yang dilantunkan seperti nyanyian-nyanyian di masa ini. Nah, ini diingkari oleh para ulama kita rahimahumullah, karena ini berasal dari cara-cara orang sufi. Berasal dari cara-cara orang sufi yang mereka buat-buat, ya, kemudian menjalar, sekarang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah dakwah dan selain mereka. Maka kita tidak boleh mengikuti cara-cara itu. Kita mengingkari cara-cara tersebut. Ya. Adapun syairnya, syairnya barangkali syair yang bagus, mungkin saja. Kita enggak mengingkari syairnya selama itu syair yang bagus. Tapi kita mengingkari cara pelantunan yang seperti itu.